Kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi bayan mutaqimah ala dunia. Qala al-mu'allif rahimahullah al-ismul mawsul wa maftaqa ila sidatul wa'ad. Isim mausul itu ya isim yang membutuhkan silah dan akhir. Nanti penjelasan silah itu apa, akhir itu apa. Wabul Qur'an isim mausul ada dua macam, nasun wa mustarabun. Yang pertama isim mausul nas, yang kedua isim mausul mustar. Nas sama dengan khas. Fanna sama niyatu al-fadhi. Isim mausul nas ada delapan lafadnya. Alladhi il-mufrad al-mudakar, walladhi il-mahnad, walladhani il-mufrad al-mudakar, walladhani il-mufrad al-mahnas bihala al-rafi, walladhani walladhani bihala al-nas bihala. Ini kurangnya walladhani il-mufrad al-mudakar fi halat rafi. Apa ini? Walladhani il-mufrad al-mahnas bihala al-rafi, wal ladaini fi halat nasb wal jar, wal ula wal ladina bil ya'i mutlaqan ijabil mutlaqan. Al ladina bil ya'i mutlaqan maksudnya rafa nasab jar ya wal ladina. Wa qad yuqalu al ladina bil wawi fi halat rafi, terkadang dibaca al ladina dengan wawu ketika rafa. Wallahi wallahi wa yuqalu al-lawati dicapil mandat. Waqad tuhdaku ya'uha, kadang ya'nya dibuang. Allahi allahi al-lawati tanpa ya. Nah, wa qala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada. Qad sabrallahu qawla alladhi tujadilu fi zawjiha walladani ya'tiyaniha minkum rabbana arinal ladaini adallana walladina ja'u min ba'dihim wallai ya'isna bil mahir walladhi ya'tini al-fahisha. Semuanya contoh-contoh dalam Al-Quran isim usul nas. Wal mustarab sitatu alfadhin, isim mustarab ada enam lafad, man wa ma wa ayun wa al wa du wa dhatu. Kurang titik, bukan dhatu. Ini salah, man wa ma ayun wa al wa du. Bukan beda, dibuang dunia. Stupek. Dan ini nunnya dibuang. Du wa da. Fahadis sittah, 6 lafadz ini tutlaku ala al-mufrad wal musanna wal majmu al mudzakkar bidzalika kulluhu al majaz. Semua lafadz 6 ini bisa dipakai untuk mufrad, musanna, jamak mudzakkar dan manas. Maksudnya satu lafad untuk harangan ya. Waktu istakmalu man bil akhir wa ma di ghairil akhir. Man biasanya dipakai untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Takulu iman yujibuni menjara Cibuni mestari itu, apa mestari tahap, apa mestari tanggungan, apa mestari itu, apa mestari atau apa mestari guna. Isi mausul harus didahului oleh mat istifhamiyah. nafuh yasaluna ramada yufikun au man adistifamiyah atau didahului oleh man adistifamiyah nafuh man dajjal wa latakuna darul ghatan bi ayyul badda'a ta'kib wa ma'ana nafuh man asalata idha badda'a ma'ana isman wa'i dan rahmat. Saatnya kecuali dan tidak menyatu, yakni tidak dianggap menyatu dengan ma. Contoh pada sholat, jika engkau anggap ma menjadi satu isim, kalau dianggap satu isim menyatu, maka dan bukan isim mausul. Tapi satu kesatuan sing istifham. Wa tastaqim al-mawsulat kulluha ila silatin mutakhir dengan al-wa'id. Semua isim mausul butuh silat yang diakhirkan dalinya dan butuh akhir. Wa silatu jumlah awsifuha. Sila itu ada yang berupa jumlah, ada yang berupa simbol jumlah yang terletak setelah isim mausul. Fal jumlah mata rakaba min fi'lin wa fa'il. Dan jumlah susun dari fi'il dan fa'il. Nah, ja'ala iqamahu. Iqamahu fi'il fa'il. Ini sila di mausul. Wa qawlu ta'ala sadaqah tawakkal ni namanya silat mausul au min mubtada'in wa khobar atau tertentu mubtada' khobar nahwu ja'ala min abu qa'il abu qa'il mubtada' khobar silat mausul wa qawlu ta'ala ala min fi mubtadiful mubtada' khobar nahu tun malan zi'anna min kulli syi'atin ayyu masyadu ala rahman ayyuhum asyaddu. Ini akhirnya dua. Ay alladhi huwa asyaddu. Duanya dua. Wanahumullahu ala ma'usyiruna wa ma'udhinuna. Ay alladhi usyiruna hu wa alladhi udhinuna. Dua atau yang akhir. Wanahum wa yishtaru minna tasyurul. Ay alladhi tasyuruna minna. Nah, ini penjelasan di mata fihi masail. Pembahasan isim mausul ada beberapa masalah yang dipelajari. Nah, al-mas'alah al-ula al-ism mausul wa maftaqar ila silatin wa ta'id. Ini kalau kita lihat definisi isim mausul ialah isim yang membutuhkan silah dan akid untuk memperjelas maknanya. Jadi silah dan akid itu fungsinya ialah menjelaskan makna isim mausul. Al-masalah pertama, al-isim mausul ismani nasr wa mustar. Isim mausul itu ada dua macam. Ada yang nas, ada yang mustar. Wal murad bin nas al-lafdul muhtas fima mudahalahu wa yusama al-khasriwa. Yang dimaksud isim mausul nas ialah isim mausul dengan lafad khusus untuk tujuan khusus, disebut juga isim mausul khas. Sedangkan isim untuk mufrad mudzakkar pakai alati, untuk mufrad muannas pakai alati. Jadi dengan lafaz khusus untuk tujuan khusus. Namanya apa ini? Isim mausul nas atau khas. Wal murad bil mustar al mawdu' li ma'ani mutarifatin bilatin wahid. Yang dimaksud isim mausul mustar ya isim mausul yang dibentuk untuk banyak makna dengan satu lafaz. Misalkan untuk mufrad mudzakkar, mufrad muannas, mutsanna mudzakkar, mutsanna muannas, jamak mudzakkar, jamak muannas, cukup pakai man. Seperti man ini satu lafaz dipakai untuk banyak makna. Makanya disebut mustarok. Kalau yang khas atau nas tadi satu lafaz untuk satu tujuan, satu kepentingan, ya. Kalau yang mustar satu lafaz untuk banyak apa ini? Fungsi, banyak tujuan, banyak kepentingan. Al-mas'alah itu at-tsalitsa al-ismul mausul an-nas al-fadlu ma yadi. Isim mausul nas lafaznya sebagai berikut. Al-awwal alladhi bil mufrad mudzakkar. Alladhi hanya untuk mufrad mudzakkar. Satu lafaz untuk satu tujuan namanya khos atau nas. Nah, Allah Ta'ala seperti dalam Allah Ta'ala wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqa wa'ada. Asal alladhi lil mufrad al-mu'annats. Yang kedua alladhi mufrad satu lafaz satu tujuan, ya. Nah, qala ta'ala qad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Nah, atas aladani lil mutanna al mudzakkar fi halati rafi. Aladani untuk mutanna mudzakkar ketika rafa. Satu lafaz untuk satu tujuan. Tak bisa untuk yang lain, ya. Namanya isim mausul khas nas. Nahu qawli ta'ala walladani yaktiyaniha minkum. Rabi allatani lil mutsanna al muannas fi khalati rafi. Allatani untuk muannas mutsanna muannas ketika rafa. Satu lafaz satu tujuan. Nah, ja'at al-bintani Allatani tastahidatan, tastahidan, tastahidan. Datang dua perempuan yang rajin dipintani Musanam Anas ketika rapat ya, pakai Allatani, tak boleh pakai yang lain. Pokoknya satu lafaz satu tujuan. Al-Khamis Allataini Ilmusanna al-Mudhaka fi khalat nasbu wajah Alladaini untuk Mudhaka Mudhaka ketika nasab kejar. Nahu Qawli Ta'ala Rabbana Arina Alladaini awalla Maratu bi Zaidaini Alladaini istaydan. Nah itu Mudhaka Mudhaka ketika nasab kejar. Asadis Allataini lil mutanna al muannats fi khalat al nasb wal ja'. Allataini dipakai untuk mutanna muannats ketika nasab dan ja'. Nahu ra'aitu al bintaini allataini tastaidani min nasab. Maratu fil bintaini allataini tastaidani min ja'. As-sabit alladzina wa yuqalu man yadhabus wa yuqalu alladzina fi khalati rafi'il jabil dzakar alladzina dan juga dikatakan alladuna ketika rafa untuk jamak mudzakkar. Jadi alladina bisa untuk rafa, nasab dan ja secara mutlak. Untuk alladuna ini ada yang membacanya ketika rafa dan untuk jamak mudzakkar. Nahu qawli ta'ala walladina ja'u min ba'dihim alladuna ja'u mustaiduna wa yadhuru qaim ketika rafa' baca alladuna yang ternyata bahasa Bani Uqayl. Ra'aitul azaydina alladina yastaidun inasar ma'ru bizaydina alladina yastaidun ini cak. Jadi alladina jumhur Arab menggunakan ya secara mutlak baik ketika apa nasab atau pecah pakai alladzina. Untuk Bani Uqayl ketika apa pakai waw alladzuna. As-samin al-ula dicapil mudhakkar wal muannats al-ula bisa untuk jamak mudhakkar bisa untuk jamak muannats. Nahu sya'abit talamimu al-ula dahab wadil midatu al-ula dahab atasik al-la'i al-la'wadi dicampur muannas di allati boleh allati boleh allawati boleh semuanya untuk jamak muannas terkadang yaknya dibuat allati yaknya dibuat allati yang dibuat allawati yang dibuat. Jadi untuk jamak muannas silakan pilih mana suka. Tiga-tiganya boleh. Nahu qawli ta'ala wallati ya'tinal fahishata wa qawli ta'ala wallati ya'isna bil mahir. Dilafat-lafat isim mausul nas. Nah. Al-mas'alatu arabiah Alismul Mausul Al-Mustar Sittatu Al-Fatih. Si Mausul Al-Mustar ada 6 lafad. Jangan sampai lupa ya, isim mausul mustarab yang isim mausul yang di satu lafaz dibentuk untuk banyak fungsi. Nah, wahya man. Man ini bisa untuk mufrad, mutsanna, jamak, baik mudzakkar atau muannas. Semuanya pakai man. Lil akil adatan wa li ghairil akil ahyanan. Biasanya man untuk yang berakal, tapi terkadang dipakai untuk yang tidak berakal. Nah, yujibuni manja'an, aku kagum dengan orang yang datang kepada. Ini lil akil yang berakal. Yujibuni manja'an minal khimar, aku kagum dengan keledai yang datang kepada. Nah, keledai itu lil ghairil akil. Berarti man di situ dipakai untuk apa itu? Di ghairil akil. Asani lafaz yang kedua, ma di ghairil akili adatan wa lil akili ahyanan. Ma biasanya dipakai untuk yang tidak berakal, tapi terkadang dipakai untuk yang berakal. Ini kebalikan dari man. Nafsu yusir lana ma farata minna. Di mana sini di ghairil akil. Wa qala ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Lima ma di sini yang dimaksud ialah Nabi Adam. Ini lil akil. Astadis ayun lil akil wa ghairil akil. Ini ayun bisa dipakai untuk yang berakal, bisa dipakai untuk yang tidak berakal. Nafsu yasuruni ayyuhu madab, membuat aku senang siapa dasar nabi yang berada. Ayyuhu madab rabidda lil akhir titik wa ghairil akhir. Dan bisa untuk yang berada, bisa untuk yang tidak berada. Takunu isman mausulan ida waqa'at kadama wa ma'a istifhamiyain min dhamma istifhamiyain wan tak kan kendiaan istifhamiyain wa la takunu muraqabatan ma'id dhamma. Syarat za menjadi isim mausul dan tidak dianggap satu kesatuan dengannya. Di antara ada dan man dan ma tidak dianggap satu kesatuan, dianggap pisah. Kalau dianggap satu kesatuan maka dan tidak termasuk sumus. Nah, man da'ila man da'al bukan satu alhamdulillah dianggap bisa ya antara man dan man. Al-khamis du il aqil wa ghairil aqil wa yadu bani dhalli. Du bisa untuk yang berakal, bisa untuk yang tidak berakal. Ini bahasa qabila bani dhalli. Walidhalika yuqalu laha du atau iya. Oleh sebab itulah du dikenal dengan nama du atau iya, karena yang menganggap itu sebagai isim mausul adalah bani dhalli. Nahu ja'a du qama wa du qaman wa du qama wa du qamata wa du qumna. Jadi di satu lafaz untuk banyak fungsi. Mufrad, mudzanna, mudzakkar, jamak, semuanya sama. Ya, maknanya itu di sini ialah allazi. Telah datang orang yang berdiri. Wa tuqamat orang yang berdiri. Wa tuqamat dua orang yang berdiri. Wa tuqamat dua orang yang berdiri. Wa tuqumna banyak perempuan yang berdiri. Asadis alam bil akhir wa bil akhir. Yang keenam alam untuk yang berakal dan yang tidak berakal. Takun isman mausulan idza dakhalat ala ismil fa'il aw ismil maf'ul. Kadhar ay ala idza al-mabrur ay ala diduriba. Jadi al menjadi isim mausul dengan syarat masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul saja, enggak masuk pada yang lain. Contoh al-dharib ini maknanya sama dengan alladhi dharaba. Al-madrubu maknanya sama dengan alladhi duriba. Nahdlullahi ta'ala innal musaddiqina wal musaddiqat wa nahnu wassaqfil marfu wal bahrul masjud. Nah, wallahu ta'ala al-musaddiq. Untuk masalah berikutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang ya. Terkait dengan masalah silat dan usul ini harus lebih teliti pembahasannya, termasuk akid ya, agar bisa dipahami dengan baik. Yang jelas kalian sudah paham bahwa isim mausul ialah isim yang membutuhkan silat dan akid untuk memperjelas maknanya. Yang kedua, isim mausul terbagi dua, isim mausul nas atau khas, kemudian isim mausul mustar. Isim mausul nas atau khas ialah isim mausul yang dibentuk satu lafaz untuk satu fungsi. Isim mausul mustar ialah isim mausul yang dibentuk satu lafaz untuk hanya fungsi. Nah, lafaz-lafaznya sudah disampaikan tadi. Wallahu a'lam. Tolong sebutkan arti setiap isim mausul. Isim mausul yang nas atau yang khas itu artinya yang gitu ya. Nah, selanjutnya baru silatul mausul dan akhir yang menjelaskannya. Misalkan ja'a alladhi qama, telah datang orang yang berdiri. Berarti isim mausul yang semua. Ja'at al-bintani al-latani tasayyidani, telah datang dua orang perempuan yang al-latani tasayyidani, yang rajin ya, yang gitu ya. Adapun kalau isim mausul musta'ar, man itu orang, ma itu sesuatu, ayun ya siapa, da yang juga ya, du yang juga, al ya sama ya, dibaca isim mausulnya berarti al adoi orang yang memukul, al maghrib berarti orang yang dipukul. Nah, tadi tertera lafal al-ulama di mata dicetak dengan lafal al-ulama. Yang benar al-ulama tanpa wawu ya. Nah, yang di mata kelebihan wawu. Al-Ula. Tak pakai wawu, yang benar di syarahnya Al-Ula. Kalau Al-Ula yang pertama ya, Al-Mas'alatul Ula, masalah yang pertama. Nah, berarti yang mata tadi yang salah tulis ya. Nah, yang betul Al-Ula. Simbol khas poin yang menerangkan Al-Ula tak pakai wawu, yang dimatai pakai wawu itu kelebihan wawunya ya. Nah, harus tak pakai wawu. Yang betul tanpa wawu ya. Nah, ayolkan isim usul. Isim usul kan makrifat. Kenapa? Dalam contoh besar dengan ayyukum seakan-akan mudah. Justru ayo ini syaratnya ya, kalau pengen dibuang aitnya harus mudah ya. Nah, untuk isim-isim mausul yang khas ini memang makrifat secara makna sama lafaz. Untuk isim-isim mausul yang mustaqal, man, ma, ayyuda, du, ya, ini secara lafaz naam ma'rifat, tapi secara makna nanti umum. Kenapa cerita itu banyak ya, pakai mufrad bisa, pakai bisa ya. Nah, jadi gak masalah. Jadi jangan dibenturkan dengan isim ma'rifat berarti bisa mudah. Pokoknya kalau ada sesuatu yang pengecualian ya sudah, berarti tidak masuk dalam hak umum ya. Nah, jadi gak usah dibenturkan, gak masalah. Jadi ayun isim usul justru kalau ingin aibnya dibuang syaratnya harus mudah. Ayyukum mu'addab, ayyukum huwa mu'addab. Di dalam kaidah nahwu ada kaidah yang umum ya. Kalau ada sesuatu yang enggak ikut kaidah umum berarti ini khusus gitu ya, hanya ini gitu. Kita pakai yang umum ini pakai. Enggak usah suka bentur-benturkan. Ini gini-gini. Kaidah umum pahami. Kalau ada yang beda dengan kaidah, misalkan dalam Al-Quran, berarti tidak masalah. Itu aja untuk yang itu, ya. Nah, tapi kaidah umum tetap dipakai. Kalau tidak ada yang diajak bicara, terus harakat kafnya pakai apa? Contoh dari kita pun, ya kalau tidak ada yang diajak bicara, mesti ada, ya. Dari kita pun, ya. Jadi mesti ada yang diajak bicara, ya. Masuk kamu ngomong sendiri deh, bro. Ya. Kalau tidak ada kadang disebutkan yang diajak bicara kadang tidak ya. Nah, kalau nggak ada ya, hukum asalnya mudah kan tadi kita ya. Nah, Apakah boleh? Dalil kita boleh. Sudah boleh. Nanti kamu ajak bicara satu orang perempuan. Suatu yang mudah, tidak usah dipikir sulit. Ya. Nah, usah ngotot. Nahwu itu tambah lama, tambah banyak yang boleh. Sudah sepakat harus begini, tapi al-ahfaz boleh. Dan ngotot-ngotot harus begini, ternyata ada yang membolehkan. Tidak usah ngotot. Saya ikut al-ahfaz. Ya silakan, enggak ada yang berhak. Ya. Ketika ada masalah, nah sudah usah nonton, ya. Contohnya ini. Dan kaidah umum ada kaidah khusus, ada yang sebagai umum, ada yang syarat. Gitu. Ada yang sepakat, ada yang menyelisih kesepakatan biasa, ya. Nah, sehingga kalau semakin lama belajar nahwu, semakin santai, nggak ngotot. Seperti yang awal-awal belajar nahwu itu, katanya gini, ini kok kayak gini, kok bisa? Itu kelihatan amatiran dia, ya. Belajar kaget, ya, bentuk-bentukkan kaidah umum dengan sesuatu yang khusus yang jarang dipakai, ya. Biasanya cari yang jarang-jarang, ya. Awas, kalau suka cari yang tidak umum, nanti jadi orang yang syarat, ya. Nah, pakai yang umum saja. Nah, nanti itu. Kalau ada yang sekali-kali pakai yang jarang, ya, apa-apa. Ya. Kamu kok kayak gitu bacanya? Aku ikut yang ini. Oh, berarti kamu ikut yang sedikit. Aku ikut judul saja. Ya, nah, ya. Jadi santai saja, harus santai dalam permasalahan. Allati, allati, kalau yang ingat dia pun jadi allati, allati, apakah benar? Iya. Iya, yaknya dibuang, ya berarti gak ada yaknya, ya gak ditulis. Nah, toif. Itu pertanyaan memastikan, ya. Nah, saya pastikan iya. Kalau enggak pakai iya, berarti enggak usah ditulis iya. Jadi kader ada yang al-wa-i, al-la-ti, al-la-wa-ti. Nah, terkadang iya-nya enggak pakai, berarti al-la-i. Jangan tulis iya-nya al-la-ti tambah iya, al-la-wa-ti tambah iya. Apa itu Ustaz? Itu atau ini ada tadi. Jadi biasanya isim isyarat dan kata hatta bidan taf masal hada ini itu. Bukan itu, bukan ini, tapi ini yang itu. Ya, bukan ini, bukan itu, tapi ini ialah itu. Hal anada inilah. Ya, bukan ini, bukan itu, tapi inilah. Apakah setiap al yang masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul pasti isim mausul? Ya. Kalau ada yang berpendapat ini bukan al mausul, jadi salah. Pokoknya cirinya al isim mausul itu harus masuk pada isim fa'il sama isim maf'ul. Kalau tidak umum, ya, pahami dengan baik. Kalau suatu ketika kalian membaca kitab nahwu yang jelimet-jelimet atau yang aneh-aneh, ya, ada yang bukan isim mausul yang masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul, kalian tidak mendapatkan yang cara dipakai, ya. Nah, jangan dipakai, jangan diseringkan pakainya. Jadi harus diposisikan pada tempatnya ya. Yang umum sering dipakai, yang jarang ya jarang juga dipakai, jangan malah dibalik. Yang umum tak pernah dipakai, yang jarang malah dipakai. Ya. Ingat, al yang masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul adalah al mausul. Baik. Itu umum, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan atas perhatian dan tahunya. Semoga Allah memberi kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi.